wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sekarang yang mana? Wa fi waqtina al-hadir itu ya. Ya. Fadal dibaca. Mana ridho tadi ridho? Ulang. Ya. Dibaca siapa di sini? Fikri. Kencengin dikit Fikri suaranya. Kacu Roman. As-sunana. Mana tajidu indahum takarruhan wa tabarruman kanu la yusarrihun mana fayakrahuna dzalika al-alamu hadha iqtisadu alami alama نصوص التي تحرم الربا والقمار والميسر طيب ترس المخالفة حسبك جكوب نعم قال رحمه الله تعالى di waktinal hadir saat ini kasuro banyak sekali menyakrahu sunanah sabitah, banyak sekali orang-orang yang membenci sunah-sunah yang telah valid pada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza khalafta ahwa'ahum wa ma yashtahuna, apabila anda mana oh afwan wa idza khalafat ahwa'ahum, apabila sunnah-sunnah tersebut menyelisihi hawa nafsu mereka. Wa ma yashtahuna, dan apa yang mereka inginkan. Wa min dzalika, di antara adalah masailul muamalati mislu riba. Di antaranya adalah permasalahan muamalah semisal riba, alladzi fasya fil nasi al-yawma, yang tersebar di tengah-tengah manusia saat ini. Fa idza qulta lahum, apabila anda katakan pada mereka hadza riba, Allah wa rasuluhu harrama riba. Ini riba, Allah Rasulnya haramkan riba. Tajidu indahum takarruhan wa tabarruman, maka anda akan mendapati pada mereka kebencian, ketidaksukaan. Tabarruman, tabarruman masdar dari tabarruma ya tadarrumu, artinya langsung enggak berselera. Gimana bahasanya itu? Langsung bete. Langsung bete. Ya, maka akan anda dapati pada mereka enggak suka, langsung bete. Min dzalik, dari penjelasan anda tadi. Wa in kanu la yusarrihun, walaupun mereka tidak menjelaskan secara detail, secara jelas ketidaksukaan mereka. Au ba'dahum yusarihu, atau sebagian mereka aja yang secara gamblang menyatakan enggak suka. Wa yakrahuna dzalik, mereka enggak suka tersebut. Wa yatabarramun, mereka langsung apa tadi? Bete ya. Masa bete sih terjemahnya? Gabut. Nah, langsung gabut. Ya. Masa gabut? Ya itulah. Nah. Kemudian wa yaqul al-alam kullu hada, kata dia. Dunia sudah seperti ini semua, alam ini. Ini iktisad alam ini udah ekonomi dunia ini, gitu dia. Antum ini yang tukhalifun al-alam, kamu ini yang menyelisihi dunia, berbeda sama dunia semua. Maka kalau begini apa? Kata Syekh, hadhihi riddatun, maka ini adalah kemurtatan dari agama Islam. Idza karihan nususa, apabila dia membenci nas-nas ayat-ayat Quran maupun hadis, allati tuharrimu riba wal qimara wal mais wal maisira, apabila mereka membenci nas-nas yang mengharamkan riba, kemudian judi, spekulasi maupun judi, sama nih jenis perjudian, dan muamalat yang menyelisihi dalil-dalil. Terus berikutnya, ridho. Wa idza wajada bi nafsihi syai'an. Min karohati mudof. Fal khataru ay yatafaqqad nafsuhu wa yahfadhu lisanahu wa ay yadura ma'a al-haqqi aynama daru wa la yaduru ma'a hawahu wa shahwatihi. Terus mar'ati. Lamma kana al-islam qala wa du'a dua bito lil mar'ati. Lamma kana al-islam qad wada'a dua bito lil mar'ati. Terus kufri. Yadda'un. Mimman yadda'un al-islam. Islama. Mimman yadda'un al-islam. Yakrahun al-ahkam al-syar'iyyata al-muta'alliqata bil-mar'ati. Nah, lanjut berikutnya. Ya. Coba harga. Pemindarika munadatuhu bi musawatil mar'ati bir rajuli fil mirasi wa amali wa fima huwa min khasa'isir rijali. Wala yuriduna ayyakuna baina rojuli wa mar'ati farikun abadan. Nah, terus lianna gorba sawu an-nisa'a ma'arijali Au qaddamu nisa'a ala rijali fahum yuriduna ayyafaku bi rakbil gharbi itu wazan fa'il fa'ala. Anir rijali khobar mudhafun ilai mis nisfa mirasir rajuli hasbuk cukup Pak Edi. Diat khobar takun mudah penilai rojuli layar dauna asakuna syahadat tuha ala nafsi apa tuh nisfi ala nisfi man syahadata min syahadatir rojuli Rojli, apa itu Rojli? Kaki Rojli, ha. Bener dong ucapinnya. Terus Maja abihi asyar'u fa'il dari ja'a. Maja abihi asyar'u al-mathhur. Mathhur, apa itu mathhur? Al-mutahhar. Susah ya? Latihan terus. Wallahu hasbuk cukup. Di mana tadi? Masya Allah. Dari mana? Apabila ia mendapati pada dirinya sesuatu hal dari kebencian akan keharaman riba, maka Allah akan membatalkan, menghapus semua amalnya. Walaupun dia mengamalkannya secara zahir, ya, dia enggak melakukan riba, tapi dia enggak suka ada ayat tentang riba. Maka ini bahaya yang sangat, ya, yang sangat bahaya sekali bagi setiap Muslim. Ya, fal khataru syadidun. Maka bahaya ini sangat parah. Ya. Wa ala Muslim, maka wajib bagi setiap Muslim an yatafaqqada nafsahu, untuk mengecek ya dirinya, wa yahfadz lisanahu, menjaga lisan dia, wa yadura ma'al haqqi aina madar, dan dia harus berkutat bersama kebenaran di mana saja kebenaran itu berkutat. La yadur ma'a hawahu wa syahwati, tidak boleh dia berkutat bersama hawa nafsu dia dan syahwatnya. Fi qadayal marati, pada kasus wanita misalkan. Lama kana al-Islam qad wada'a dawabita lil mar'ah. Tatkala Islam sudah meletakkan ketetapan-ketetapan untuk wanita yang tu khalifu ma alaihi al-mar'atu, yang diselisihi oleh para wanita fi umam, pada umat-umat kufur al-ibahiyah, pada umat-umat kufur, artinya pada masyarakat-masyarakat yang kafir yang ibahiyah, yang mereka hedonisme, mereka itu punya aliran apa namanya bebas, liberal. Seorang kathirun, maka jadilah banyak orang yang mengklaim sebagai Islam, akhirnya mereka membenci hukum-hukum syar'i yang berkaitan tentang wanita. Wa min dzalika munadatuhum, ya, yang demikian itu adalah seruan-seruan mereka bi musawatil mar'ati birrajul, terkait tentang persamaan pria wanita fil miras wal amal, pada masalah warisan, pekerjaan gitu. Apa namanya? Gender ya, apa istilahnya? Persamaan gender. Padahal laisa dzakaru kal unsa, kan itu Allah yang Allah tetapkan. Wa laisa dzakaru kal unsa. Wanita, pria itu enggak sama seperti wanita. Ya kok mau disamain gimana? Warisan beda. Mereka menggugat lagi. Ya, apalagi yang mau digugat? Istri berhak. Apa namanya? Bukan. Kemarin yang baru istri berhak mengadukan suaminya dengan delik perkosaan kalau suaminya memaksa untuk berhubungan badan. Hey, gila itu. Nanti dibalikin aja. Suaminya balikin, lapor ke polisi. Kenapa? Istrinya melakukan pemerasan, suruh nafkahin dia terus. Oh enggak. Ini kan udah ngaco ini. Ya. Gender semua ladies first, apaan kayak gitu. Ladies first. Ah. Bahkan di beberapa pekerjaan, misal kemarin Pak Repi cerita, di pos-pos unit perusahaan itu mesti seimbang jumlah pria wanita. Walaupun wanitanya itu abal-abal, enggak bisa. Enggak ngerti teknik, ya mesti ada gitu. Biar ada namanya persamaan gender. Makanya sekarang banyak security perempuan, ya enggak? Bisa berantem apa tuh mama? Kalau ada maling, ya Allah kasihan amat. Jadi security di gedung-gedung besar, security. Maling juga enggak takut. Hah? Mau cegat siapa teroris? Ya, mana takut sama mama. Ya. Malah dimain-mainin, suruh kejar-kejaran juga enggak dapat. Lihat ini, apa namanya? Tadi persamaan gender. Ini kampanye orang barat. Oh, dalam warisan mereka menggugat. Dalam amal kayak tadi. Wa fima min huwa min khasa'isir rijal. Dan dari berbagai hal yang itu merupakan kekhususan kaum pria. Diambil alih oleh wanita. Ya. Bahkan sekarang kalau ada paslon dari misalkan gubernur, paslon camat, ada wanita, oh dia yang tersorot. Ya, lihat tuh, lihat di Bekasi Barat, di kabupaten ini. Calonnya cowok-cowok-cowok, neneng bu neneng muncul. Jadi dia menang, dua kali berturut-turut. Ya. Kalau perempuan, oh langsung. Seolah demikian, padahal pemimpin itu ialah haknya pria. Ya. Mana lagi tadi? Wala yuriduna ayyakuna, dan mereka enggak ingin antara pria dan wanita itu ada farikun, ada perbedaan selamanya. Kenapa? Karena gorba, kedian dan gorba barat, mereka menyamakan antara pria dan wanita. Atau mereka lebih mendahulukan wanita daripada pria. Kalau di TNI juga ada ya Pak ya? Wanita? Ada. Bisa itu, beneran. Bisa? Tapi gak boleh jadi komandan. Oh, PNI masih bagus ya. Alhamdulillah. Jadi apa dong? Kopral sama namanya? Staf. Gak perang gitu. Alhamdulillah. Kalau dunia barat tahu tuh. Itu. Diintervensi lagi tuh sama barat. Indonesia. Gak terima lagi? Alhamdulillah. Poluan, polisi yang banyak sekarang. Di anal qurb sawwa nisa'a ma rijal au qaddamu nisa'a ala rijal wa hum yuridun, maka mereka ingin ayyal haqu ni kaum muslimin yang ini nih, mereka ingin ayyal haqu bi rabbil gharbi al kafarati, maka mereka ingin mengikuti kendaraan orang barat, orang-orang kafir. Arti mereka ingin ya mengikuti orang barat tadi gimana penjaranya. La yuridun, mereka tidak menghendaki ayat amayyazan nisa'a nirjal, atau mereka tidak menghendaki an yutamayyaza, dibedakan antara pria dan wanita fima yakhusun nisa, pada hal-hal yang itu khusus untuk para wanita. Mereka tidak ingin warisan wanita itu setengah warisan pria. Mereka tidak ingin diat wanita setengah diat pria. Layar daun, mereka tidak ridho syahadat, persaksian perempuan itu setengah persaksian pria, sebagaimana ini data, telah dibawa dalam syariat yang disucikan. Warisan pria dua kali lipat dari wanita, oh mereka berontak, enggak boleh. Wallahu khalaqal mar'a war rajula, Allah yang menciptakan pria dan wanita, maka Allah yang paling tahu tentang apa yang layak bagi pria dan wanita. Nah, ya. Coba, Ilham, aja Ilham. Al-hamlatu sani'atu ala hijabi tanbihi bihi wa bi'adlati wa bi'adillah. Adlah apa adlah? Al-syari ala tija'at bihijabi wa istata'u ghaibuha. Itu masdar taf'il tad'ifaha. Tad'ifaha lam yahdan. Juhdan. Walamma lam yastati'u dhalika rahu yu. Walamma apa yu apa? Yu apa? Yuk pulang yuk. Yu awilunaha. Ala ghairi tafsiriha. Ha. Wa ala ghairi muradillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Alaysa hadha min barahati anzalallahu ala rasulihi. Ma'nya enggak dibaca. Sering banget korupsi, awalnya dari tadi dikorupsi. Salih, cukup, sendar, baca. Ah, jangan ditasdid, jangan hadasat, hadasat. Hadasat al-ana fil majmu'at fil mujtama'. Fil mujtama'. Fil mujtama'. Zuhrati. Siapa anti itu? Wa zuhrat. Fi maqanatihim. Pemujadaratihim, pemusyawaratihim. Kayuriduna an yufarriku bainama farakallahu. Wallahu ta'ala farraqa bainal mu'minina wal kuffari. Wa farraqa bainal mu'minina wal yahudi wal nasara. Wa hum yakuluna la farraqa bainal mu'minina. La farraqa. Case baca. Ahkamun. La yusawuna. Wala yusawwa. Nasori. Wal Yahudi. Bidinil Islam. Bidinil Islam. Dinul Islam. Huwal haqqu wahdahu. Wala yusawwa bihi dinul Yahudi. Wal Nasoro. Fa'ingkan lahum ahkam qasatun yang ta'aduna bihi alal kafroti kafaroh alal kafrotil alal qorin. Hasbuk, cukup. Nah, dari mana ini? Wa min dzalika hamlah. Kalau hamalah para pembawa. Ya, itu wazan jamak fa'ala. Tapi ini hamlah. Bukan para pembawa syani'ah. Syani'ah itu kan keburukan ya, menjijikkan yang buruk. Tapi para di antaranya ialah hamlatus syani'ah. Artinya hamlah itu kampanye yang jelek, kampanye hitam, kampanye yang ya, seruan-seruan mereka ini alal hijab, atas hijab. Watandid bihi, dan kritikan celaan mereka terhadap hijab, ya, dianggap sebagai sebuah hal yang merugikan hak perempuan atau yang lainnya. Ya, mereka mengkritik hijab biadilati syar'i, ja'at bil hijab. Yaitu mereka mengkritiknya dengan dalil-dalil syariat yang datang mengenai hijab. Mereka kritisi. Ya, wa in istata'u wa tad'ifaha lam ya'tu juhdan. Apabila mereka mampu melemahkannya, menjadikan argumen hijab itu mereka katakan ini mansukh, ini apa bla bla segala macam, enggak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, mereka lemahkan lam ya'lu juhdan. Maka mereka tidak akan berupaya dengan sekuat tenaga, berupaya dengan keras lagi. Ya, kalau mereka mampu lemahkan. Walamma lam yastati'u dzalik. Nah, tatkala mereka sudah enggak mampu untuk lemahkan, rahu yu'awiluna. maka rahu ini enggak usah dibuat, enggak usah diterjemahkan. Dia seperti ja'ala gitu, seperti ja'ala ya. Ya, pada afal mukharabah, maka mereka mulai ya, mentakwil, memalingkan kemana yang lain, mentafsirkan ala ghairi tafsirnya, selain tafsirnya, pada selain apa yang Allah kehendaki dan Rasulnya. Alaysa hadza min karahati ma anzalallahu ala rasulih? Bukankah ini bentuk membenci dari apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya? Ini adalah di antara berbagai hal yang hadasat yang terjadi saat ini fil mujtama, di masyarakat. Zaharat fi maqalatihim, nampak pada ucapan-ucapan mereka. Mujadalatihim, perdebatan mereka. Muhawaratihim, diskusi-diskusi mereka, dialog-dialog mereka. La yuriduna yufarriqu baina ma farakallahu, mereka tidak ingin untuk membedakan apa yang sudah Allah bedakan. Pria dan wanita sudah Allah bedakan, mereka enggak ingin. Ya. Allah taala faraqa bainal mu'minin wal kufar, Allah membedakan antara mukmin kufar, mereka enggak ingin. Allah membedakan antara mukminin Yahudi Nasrani, malah mereka katakan la farqa bainal mu'minin al yahud wan nasara kulluhum mu'minun, kata mereka. Enggak ada perbedaan antara mukmin Yahudi Nasrani, semua sama. Anehnya, kalau mereka menyatakan agama itu semua sama, ya udah masuk Kristen aja nggak mau, masuk Yahudi aja nggak mau. Kenapa mereka nggak mau? Nah, katanya sama, adat misi. Kalau mereka sudah berseragam Yahudi, sudah berseragam Nasrani, kok Muslimin nggak mau dengar? Tapi kalau mereka masih tetap beragama Islam, seragam Islam, maka itu akan mudah untuk melakukan propaganda, penipuan, muslihat, syubhat, ya, dan yang lainnya dari kejahatan mereka kepada anak-anak kaum muslimin. Lihat, kalau mereka pindah Kristen enggak bisa ngajar di UIN, YIN. Ya enggak? Agama semua sama, kata dosen UIN. Ya udah pindah aja ngajar di teologi sana UKI, Universitas Kristen Atmajaya, Katolik sana. Fakultas teologi sekalian. Oh, enggak, saya muslim. Semua agama sama, ya pindah aja sekalian, murtad kan sama. Kalau sama ya udah sama aja. Semuanya mau menuju ke surga kata Anda, Islam lewat sini, Kristen ya udah lewat Kristen aja. Enggak mau. Enggak mau. Kenapa demikian? Enggak bisa nanti melakukan kebohongan. Nah, mereka tetap bertahan dengan seragam Islam untuk misi jahat tadi. Iya dan billah. Maka mereka adalah musuh sebenarnya. Musuh sebenarnya. Nah. Makanya sekarang mereka ini, para pencela ini, para pembenci syariat ini, kita ini gak ada hukum Islam yang menerapkan hukum terhadap mereka. Kalau ada hukum Islam, mereka dipenggal, dibunuh mereka. Ya, namun sekarang kalau kita bunuh, kita ditangkap, ya, berhadapan sama ya, hukum, ya sudah gimana. Maka minimal kafirkan mereka. Ini apa pengingkaran kita kalau cuma mereka sesat, mereka nyimpang. Nah, terus enggak dikafirkan, ya buat apa kaum muslimin enggak takut? Kafirkan mereka. Ya, kafirkan mereka. Syekh Shalal Fauzan ya, di kitab beliau Iyanatul Mustafid menyatakan bentuk perrealisasian tauhid terbesar ialah baro'ah, berlepas diri dari kemusyrikan. Ini yang pertama. Ya. Ini yang pertama. Bentuk terbesar perrealisasian terhadap tauhid adalah baro'ah terhadap kaum musyrikin. Kalau cuma jil sesat menyimpang, kaum muslimin enggak takut. Coba sebutin jil murtadun, khalas. Kaum muslimin akan murtad nih, bahaya. Ya. Sekarang kita apa yang mau kita lakukan? Mau bunuh mereka enggak bisa. Ya, mau bunuh mereka, mereka celah Allah, celah Rasul. Kita ditangkap. Nah, gimana? Walaupun kalau dalam Islam dulu ada yang bernama siapa? Sahabat Nabi Umar bin Adi kalau tidak salah. Membunuh seorang yang mencela Allah dan Rasul. Diadukan ke Rasul. Dia enggak konsultasi dulu ke Rasul, dia bunuh aja. Kata Rasul, kalau engkau ingin melihat orang yang menolong Allah dan Rasul, ah itu dia. Umar bin Adi radhiyallahu anhu kalau enggak salah namanya. Fi ma azkur, ya. Nah, sekarang kafirkan mereka. Kafirin enggak mau juga. Ya. Bagaimana? Enggak kapok-kapok kaum muslimin akhirnya tiap hari terkena syubhat mereka. Ya. mengkafirkan mereka, katakan mereka murtadun. Dan jelas ini murtad, mereka membenci syariat Muslim, murtad. Ya, barakallahu fikum. Kayak udah siapa tadi ucapan nenek-nenek itu yang menyatakan apa tadi? Siapa namanya yang la syarafa? Ah. Muzdah la syarafa laha. Nah, itu. Ah, itu dia. Wah, apa omongan dia? Membenci syariatnya luar biasa kayak apa gitu. Ya. Kayak apa itu? Terus masih kita katakan ya, bantahnya apa? Enggak ada efek jera. Sekalian murtad kholas. Nah. Ya, kenapa takut? Syekh Utsaimin menyatakan kenapa kita masih takut mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu Syekh Utsaimin ngomong pada kasus sholat. Gak sholat, murtad, kata Syekh Utsaimin. Di khutbah Jumat. Ada di YouTube itu. Judulnya Hukmu Tarikis Sholat. Khutbatul Jumu'ah Syekh Utsaimin. Hukmu Tarikis Sholat. Ya. Tayyib barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Hah? Apa? Mana lagi tadi sekarang? Wal Yahudi Nasrani Ahlul Kitab laha ahkamun khosatun. Nah, mereka memang punya hukum-hukum yang khusus. Sembelihan mereka kalau menyembeli ya, dengan nama Allah halal. Wanita mereka, wanita yang menjaga diri mereka dinikahi oleh muslim, boleh. Ya, ini mereka memang punya hukum khusus. Lakin la yusawmun bil mu'minin. Tapi mereka enggak boleh disamakan dengan kaum mu'minin. Tidak boleh disamakan agama Nasrani Yahudi dengan agama Islam. Maka agama Islam adalah yang hak. Agama Islam saja yang hak. Tidak boleh disamakan dengan agama Yahudi Nasrani. Walaupun mereka memiliki hukum-hukum yang khusus yang membedakan mereka dengan orang-orang kafir yang lain. Ya, sampai sini ya. Lakin laisa ma'na hadha ini ya. Coba Zaki sama. Ah, nisbiyah apa itu nisbiyah? An-nusawiyah. Dinahum. Dinal Yahuda, Yahudi. Antudkaro ayatuna ibul fa'il tubayyinu madahibahum wa maqazi wa maqaziyahum bibukdil yahudi nah hasbuk ya. Terus lanjut ya. Panji. Qala Syekh Al-Sana dan karamati ma anzalallahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hadza amrun shadidun jiddan. Qala Allah ta'ala dzalika bi annahu tad'u ma asfata Allah ma asfata Allah. Wa qawluhu wa lahu fa ahbata a'malakum. فالواجب على المسلم أن يتقي الله ولا يناهن ولا يناهن نعم ولا يناهن الكفرة واليهود والنصارى لا يناهنهم في دين الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون فقال تعالى أفبهذا الحديث أنتم مؤمنون لا تجوز المداهنة في دين الله أما أننا اليهود والنصارى والكفار بموجب ما جاء في الكتاب والسنة فهذا حق. أما أننا نساويهم بالمسلمين فهذا باطل. حسبك شكرا. Terus baca berikutnya. Pak Anwar. قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم سواء ما يكفرون ساء ما يكون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فلا يجوز هذا أبدا. فالله جل وعلا أنزل القرآن في الفرق بين المؤمنين بين المؤمنين والكافرين سواء كان وثنيا أو دهريا أو نصرانيا أو يهوديا. فيجب أن ننزل الناس Berarti antum mau jadikan anase maf'ul bih. Nah, kalau ana lebih srek antunazzal, manusia didudukkan, diposisikan. Daripada kalau wajibu, yang wajib anda memposisikan manusia, boleh juga. Tapi kalau saya lebih enak kayaknya manusia. Manazilahum wa la ta'uduna fi fillahi laumata la'imin. Laumah apa Arab ya laumah? Wa la ta'khuduna fillahi laumatu la'imin. Laumatu la'imin. Wa la syakka anna mahabbatal Qur'ana Mahabbatal Qur'ani anna mahabbatal Qur'ani mahabbatas sunnati iyal iman. Wa la syakka anna mahabbatal Qur'ani wa mahabbatas sunnati iyal iman. Baik, cukup. Dari Zaki tadi bacanya mana? Lakin laisa ma'na hadha an nusawi dinahum bidin al-Islam. Ya, ketika orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, mereka memiliki hak hukum-hukum yang khusus, tapi tetap mereka kafir. Ya, tetap mereka kafir. Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Itu selesai ayat itu. Ayat itu paling dibenci oleh para penyeru persatuan agama. Ya, persatuan agama. Dan mereka ini sekarang lagi dapat angin. Mereka dapat angin. Di media, di berbagai posisi-posisi strategis, mereka ini yang seolah-olah dapat angin. Ya, biasa itu, ya. Tayyib barakallahu fiik. Kayak kasus yang menimpa Ustaz Abdul Somad. Ini kita khawatirkan nanti dipolitisi. Ya, dipolitisi digiring kemana nanti, kepada sebuah acuan ketetapan hukum tidak boleh menyesat-nyesatkan agama lain. Walaupun di depan kalangan sendiri. Ya, paham gak sih? Nanti ujung-ujungnya apa? Gak boleh mengkafirkan Yahudi Nasrani. Sudah mereka mulai dengan ketetapan para pengurus nasi uduk dengan ketetapan gak boleh nyebut orang kafir sebagai kafir, tapi apa? Non-muslim. Dalam pesta nasi uduk waktu itu. Ya. Iya dan billah. Ini mukadimah. Sekarang lanjut lagi. Biasa itu. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Lakin kemudian faman sawwa dinal yahud wan nasara bi dinil Islam fahuwa kafir. Maka siapa yang menyamakan antara agama Yahudi Nasrani dengan Islam, maka dia kafir. Ya, antum banyak-banyak baca buku-buku kayak gini. Sebelum buku-buku kayak begini, nanti buku-buku ulama yang misalnya kayak gini, nanti sudah tidak ada lagi di peredaran. Ya, banyak-banyak baca kayak begini. Banyak-banyak baca. Paham gak? Ngerti gak? Ya, maka sekarang kalau antum mau fokus banyak baca, baca-baca buku akidah. Buku-buku A'immatud Da'wah. Sebelum datang masanya nanti, wallahu alam, semoga itu gak terjadi. Ya. Masa-masanya nanti buku-buku ini akan dilarang. Ya. Mungkin. Mungkin. Oh, nakut-nakutin umat. Nah, enak aja nakut-nakutin umat. Umat itu memang mesti ditakut-takuti. Biar mereka takut kepada Allah. Bersiap, waspada. Nakut-nakutin umat dari hal kayak gini boleh. Sebagaimana orang-orang menakut-nakuti umat dari bahaya khawarij. Ya, emangnya ada kalau orang mentahdir khawarij kita katakan, jangan takut-takutin umat tuh. Bahaya terorisme, jangan takut-takutin umat. Enggak, bimba bitahdir ini. Hak, ya. Mentahdir adalah sesuatu yang sama seperti ini juga. Ya, banyak-banyak baca buku ini. Jangan sampai, ya dan billah. Kita enggak ngerti buku-buku A'immatud Da'wah. Enggak ngerti buku-buku ulama ahli sunnah yang berbicara tentang ini. Kemudian datang masanya, buku ini udah enggak ada lagi. Jadilah kita juhala. Enggak ngerti akidah yang benar. Bodoh semua, kayak orang buta semua. Kayak orang buta semua, enggak ngerti akidah. Nabrak semua udah. Khalas. Bisa dipahami sini ya. Ya. Wahum la yuridun an tudzkaru al ayat. Mereka enggak ingin ayat-ayat allati fil wala wal bara disebutkan yang berkenan tentang al wala wal bara. Enggak suka mereka. Wallati anzalaha Allahu fil Qur'an. Yang Allah turunkan ayat tersebut di Qur'an. La yuridun an tudzkara al ayat. Al ayat itu allati tatakallama anil yahud wan nasara. Mereka enggak ingin agar ayat-ayat yang berbicara tentang Yahudi dan Nasrani, yang ayat tersebut berbicara tentang Yahudi dan Nasrani, tadumhum, mencelak mereka, wa tal'anuhum, melaknat mereka, wa tubayyinu madhahibahum, menjelaskan hakikat madhab mereka, wa maqaziyahum, makhazi mereka. Makhazi itu, makhazi itu adalah masdar mimi dari khaziyah. Khaziyah ya khazi, masdar miminya. Artinya apa masdar mimi dari khaziyah? Apa ya artinya ya? Terjatuh keburukan gitu. Ya. Ya. Dan keburukan mereka. Keburukan mereka. Ya. Al-ayatu allati ta'muru bi bughdil yahud, maka ayat-ayat yang memerintahkan untuk benci terhadap Yahudi Nasrani, mereka tidak inginkan untuk mendengarnya. Bukankah ini sebuah kebencian kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya? Maka perkara ini sangat ya, berbahaya sekali. Allah Ta'ala berfirman, dzalika biannahum ittaba'u ma askhatallahu wa karihu ridwanah. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang menyebabkan kemurkaan Allah dan mereka membenci keridhaannya. Fa ahbata amalahum, maka Allah menghapuskan amal-amal mereka. Maka yang wajib bagi setiap muslim untuk bertakwa pada Allah. Wala yudahinu al-kafarata wal yahuda wan nasar. Dia jangan berbasa-basi, berlaku lunak terhadap orang-orang kafir Yahudi Nasrani. Tegas katakan mereka kafir, ya kafir. Enggak usah mudahana non-muslim. Nanti ujung-ujungnya apa? Nanti ujung-ujungnya apa? Sesama warga negara. Nanti ujung-ujungnya itu ahlul waton. Jadi bukan non-muslim lagi. Awalnya kafir dulu dipenggal. Tek, kafir udah enggak ada. Lanjut, berikutnya apa? Hah? Non-muslim. Non-muslim masih masih ada apa namanya? Hijab. Pembatas. Dah, dibuang lagi. Ahlul waton. Sesama warga negara. Mereka punya kendaraan di situ sekarang. Kendaraan Inus. Inus. Kendaraan Inus di situ, jalan di situ. Madhab Inus, madhab kufur. Madhab Inus itu madhab kufur. Madhab Inus itu kufur. Tahu Inus? Tidak perlu ya. Ya, itu kekufuran itu. Siapa yang belajar tauhid, siapa yang mengerti akidah, tahu hakikat kekufuran Inus. Yang mengatakan Inus tidak ada kekufuran itu orang yang bodoh terhadap tauhid. Enggak ngerti. Nah, itu kendaraan mereka nanti, iya dan billah. Ya. Sengaja mereka. Ya, kayak mereka itu udah mulai punya barisan-barisan hansip-hansipnya gitu. Kayak siapa si boncel-boncel itu. Ya. Apa? Boncel. Jumarika mereka teh katanya. Allah musta'an. Ya. Wala yudahinuhum. Enggak boleh kita berlunak pada mereka, basa-basi kepada mereka, fi dinillah dalam agama Allah. Waddu law tudhinu ma fayudhinu. Mereka sangat ingin ya. Law tudhinu, mereka sangat ingin seandainya kalian berlunak kepada mereka, fayudhinu. Maka mereka pun akan lunak kepada kalian. Saling mengasihi. Doa bareng, doa bersama. Mengheningkan cipta, doa sesuai keyakinan masing-masing, berangkulan, nanti Natalan bareng, Lebaran bareng nih. Kalau Hindu apa Hindu? Hah? Nyepi bareng, sepi dong. Ya, nyepi. Kalau Buddha apa Buddha? Waisak bareng. Kalau Cina apa Cina? Konghucu. Hah? Imlek bareng. Nah, itu nanti akan ada ke situ. Ya, akan ada ke situ. Allah musta'an. Mana lagi berikutnya? Ya. Afi hadzal hadis antum mudhinun? Apakah dengan hadis ini? Hadis ini maksudnya Quran. Apakah dengan Al-Quran ini kalian menganggap ya, apa menganggap rendah malah berlunak-lunak? La tajuz al-mudahana. Enggak boleh ada mudahana bersikap lunak sini fi dinillah. Amma annana nata'amalu ma'al yahud wa nasara. Adapun kita berinteraksi dengan Yahudi dan Nasrani, wal kufar maupun orang-orang kafir pada urusan dunia, bertetangga bimuji bima jaa fil kitabi was sunnah, sesuai dengan ketetapan yang ada di Al-Qur'an dan sunnah, fa hadza haqqun. Maka ini memang hak, boleh. Amma annana nusawwihim bil muslimin, adapun kalau kita menyamakan mereka dengan muslimin, fa hadza batilun, ini batil. Allah Ta'ala berfirman, udah dibaca belum? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Enggak sama penduduk surga dengan penduduk neraka. Penduduk surga kaum mukminin, penduduk neraka orang-orang kafir. Penduduk surga mereka yang berbahagia, beruntung. Am hasiban ladina ishtarahu as-sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkum. Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan tersebut menyangka, mengira bahwasanya kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sama hidup mati mereka? Sungguh sangat jelek apa yang mereka putuskan tersebut. Amna ja'alul ladina amanu wa amilus shalihati kal mufsidina fil ard? Apakah kami akan menjadikan orang yang beriman, beramal saleh seperti orang yang berbuat kerusakan di bumi? Amna ja'alul muttaqina kal fujjar? Ini istifham ingkari semua. Apakah kami akan menjadikan orang yang bertakwa seperti orang-orang fajir, orang fujjar, orang durhaka? Ini enggak perlu dijawab, istifham ingkari. Justru untuk mengingkari isi pertanyaan. Ya. Fala tajuzu hadza abada. Maka enggak boleh hal ini selamanya. Allah jalla wa ala anzalal Qur'an bil farqi bainal mu'min wal kafir. Allah menurunkan Quran dengan membedakan mukmin kafir. Apakah mereka wasanian, paganisme, dahrian, ateisme, nasrani, Yahudi? Maka wajib an nunazzil an-nasa, kita menempatkan manusia manazilahu pada posisi mereka. Wala ta'khudhuna fillahi laumatul laimin. Maka laumatul laimin, celaan laim, celaan orang yang mencela, la ta'khudhuna fillah. Ya, jangan sampai menghalangi kita untuk mengatakan ini karena Allah. Jangan sampai membuat kita terdesak. Ya. Jadi karena celaan orang yang mencela, ya udahlah enggak enak lah. Katakan mereka kafir, tidak masalah. Ya, kecuali nanti kita itu dipaksa untuk tidak boleh mengatakannya dengan ya, konsekuensi yang akan mengancam sesuatu hal yang bagian dari darurat. Ya, daruratul khams. Siapa yang mengatakan Yahudi Nasrani kafir, dipenjara. Ya udah. Ya. Ini beratnya. Ya, bisa jadi udah mau mulai kemana aja, sibuk dinina bobokan. Ya, mereka punya banyak jalan ke situ. Ya, punya banyak jalan ke situ. Jalan-jalannya itu sudah mulai dibikin, mau undang-undang. Kemarin ada perpu ngelindes Hizbut Tahrir. Memangnya tuh pikir Hizbut Tahrir top? Nah, kita pindahkan Hizbut Tahrir. Tapi perpu itu bisa kena ke siapapun yang mengancam kebinekaan, yang mengancam ideologi Pancasila. Allah musta'an. Makanya banyak-banyak baca buku kayak begini. Sebelum suatu saat buku-buku kayak begini tidak boleh lagi. Ya. Saya kalau ditanya sama ikhwah, kenapa sih hobi banget kajiannya buku-buku ya Aimatul Da'wah? Ya, masih mumpung masih ada kesempatan. Ya. Kalau tidak ada kesempatan, ya udah ke di Mesir itu. Bisa apa di Mesir? Di Libya, di Tunisia. Mau apa coba? Di Aljazair. Mau ngapain coba? Hah? Paling dia halakor rumah-rumah, diam-diam. Ini mumpung bebasnya. Ya, beli bukunya bebas, baca kitabnya bebas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Makalah berikutnya lagi. Wala syakka anna mahabbat al-Qur'an wa mahabbat as-sunnati hiya al-iman. Dan tidak diragukan lagi kecintaan pada Qur'an, kecintaan pada sunnah itulah iman. Sebaliknya apa? Benci Qur'an, benci sunnah, benci apa yang dibawa Qur'an dan sunnah, itulah kekufuran. Ya. Nah, tafadhal baca berikutnya. Ya, mantap, mantap. Di ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam di ashabihi wa kana yaqra'u fi kulli raqati surah al-ikhlas. Mana kana rajul bi ahdi yusalli bi ashabihi wa kana yaqra'u fi kulli raqatin surata, maf'ul dari yaqra'. Sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu an dalika faqala ana uhibbuha li annaha sifatu rahmani. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam Hubbaka laha adkhalaka al-jannata. Wa fi riwayatin akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu. Ah, cukup. Terus kemudian dibaca sini. Ya. Coba. Saya mau cepat sini ya, biar cepat gimana nih ya. Apa saya aja yang baca? Sikit lagi ya. Albar. Bismillahirrahmanirrahim. amalahu. Itu boleh tudkar atau tadkur. Anta tadkur. Nah, hasbuk cukup. Ha. Terus pahadi. Di anal mu'mina. يقدموا لا يقدموا على كتاب الله وسنة رسوله شيئا لا يقدموا عليها شهوة أو مثبا أو مطبوعا بل يقدموا الكتاب والسنة على كل شيء ولو خالف شهوته وهو مذهبه ومذهب من يقلده المسلم لا يعدل بالقرآن وسنة شيئا. سلسلة جدا قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للصحابة رضي الله عنهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. Terus Mas Arif. يوشكوا بسببه ويخشى أن يكون من الذين قرروا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر لماذا؟ لأنهم يدركون آيات الله عز وجل والخطر شديد في هذا الباب. مش كبروا قال كذا كذا بس قاعد ya biar makan depan biar selesai aja ya. Saya pikir bisa hari ini selesai. Dari mana tadi? Saya baca artinya aja ya biar cepat ya. Dari mana tadi? Dari ini ya. Masya Allah dari apa sebelumnya. Karena rajul ada seorang pada masa Nabi SAW yusoli bi ashabihi, maksudnya dia mengimami teman-temannya. Yusoli bi ashabihi maksudnya mengimami teman-temannya. Dia membaca di setiap rakaat suratul ikhlas. Zuhur apa? Maghrib, subuh, isya yang kedengeran al-ikhlas bro, al-ikhlas mulu. Maka teman-temannya itu kalau dzalikan Nabi menyebutkan ngadu pada Nabi. Maka Nabi SAW bertanya pada orang tadi, "Kenapa?" Maka faqal, ya, maka orang itu mengatakan, "Uhibbuha." Saya suka surat al-ikhlas. Dia naha sifatur rahmah, karena dia sifat ar-rahmah. Maka Nabi bersabda kepada orang tadi, "Inna hubbaka laha adkhalaka al-jannata." Kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke surga. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, "Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu." kabarkan kepada dia Allah mencintai dia. Yang faladhi yuhibbul Quran, maka orang yang mencintai Quran, fihi imanun, maka di dalam orang tersebut terdapat keimanan. Maka hal ini akan memasukkan dia ke surga. Adapun orang yang membenci Quran atau sunnah, atau dia menyelisihi sesuatu dari li'annahu yukhalifu syai'an min hawahu, karena ada sesuatu hal di Quran dan sunnah yang menyelisihi hawa nafsu dia, ya, maka ini akan membatalkan amal dia walaupun dia tidak mengatakannya dalam hati, karena kekufuran itu bil i'tiqad salah satunya. Nah, fa kaifa idza takallama aw ankara, maka gimana coba kalau dia ngucapin atau mengingkari, maka al-amru asyaddu, maka perkaranya lebih parah lagi. Demikian pula dengan orang yang membenci Quran dan sunnah karena keduanya menyelisih madhabnya atau madhab orang yang ia teladani, maka ini fahuwa yakrahu an tadkura lahu adalila min al-kitabi wa sunnah, maka dia enggak suka kalau Anda sebutkan kepada dalil dari Quran dan sunnah. Kenapa? Karena itu menyelisih madhab dia, dan dia suka dan dia mencintai madhabnya lebih daripada kecintaan dia kepada Quran dan sunnah. Apabila di kalbunya ada karohiyatun, ada kebencian, itu waqa'at, sudah ada di kalbunya, lima ja'a fil kitabi wa sunnah, kebencian terhadap apa yang terdapat dalam Quran dan sunnah, maka ini dalil atas ketiadaan iman dia, maka ini membatalkan amalnya. Maka karena seorang mukmin dia tidaklah mendahulukan daripada Quran dan sunnah sesuatu apapun daripada Quran dan sunnah, dia tidak mendahulukan syahwatnya, madhabnya daripada Quran dan sunnah ataupun matbu'nya, orang yang dia teladani dia ikuti, bahkan dia lebih mendahulukan Quran dan sunnah ala kulli syai'in, dari segala hal. Walau khalafa syahwatahu wa hawahu wa madhhabahu wa madhhaban yuqalliduh, walaupun itu menyelisihi syahwatnya, hawa nafsunya, madhabnya, madhab orang yang ia teladani. Ibnu Qayyim menyatakan tentang guru beliau Ibnu Taimiyah, yang beliau belajar kepada Ibnu Taimiyah 17 tahun, Syekh Ibnu Taimiyah itu adalah habibuna, kekasih kami. Wal haqqu ahabba ilaina, tapi kebenaran lebih kita cintai daripada minhu, daripada beliau. Nah ini ya, seorang muslim dia tidak boleh berpaling dari Quran dan sunnah sedikit pun. Imam Syafi'i menyatakan, para ulama bersepakat bahwa apabila sunnah telah jelas, sunnah Rasulullah SAW telah jelas, maka dia tidak boleh meninggalkannya karena perkataan seseorang. Ya, telah jelas, telah jelas. Manis tabanat lahu, bagi dia. Ya, dia tahu ini dalilnya khos atau mutlak, muqayyad atau mutlak muqayyad, ya, khos atau am, nas atau dohir, nasikh atau mansukh, sahih atau enggak, ya, gimana? Wah, ini bukan level kita. Levelnya mustahil. Makanya kalau ada ucapan Imam Syafi'i yang kayak begini, antum jangan GR. Imam Syafi'i menyatakan, in ra'aitum qawli mukhalifan lima ra'aitum minal hadisi, fadribu al-qawli al-jidara al-mukhalif al-akhbaru. Apabila kalian melihat pendapatku yang menyelisihi riwayat yang kalian riwayatkan dari hadis, yang hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah pendapatku ke tembok yang menyelisihi hadis tersebut. Antum GR. Itu ucapan Syafi'i ke siapa? Kata An-Nawawi, kata Abu Syamah, kata As-Subki, bahkan As-Subki punya tulisan khusus mengenai hal ini. Itu untuk para mustahidun madhab Syafi'i. Ya. Kalau orang awam ke GR. Wah, ini idza shahal hadis fa huwa madhabi. Emangnya udah selevel Nawawi? Selevel Abu Syamah gurunya Nawawi? Selevel siapa? Udah jangan GR. Itu bukan ucapan untuk kita. Ngerti sini? Itu sohol habis pemotor. Memahami ucapan Syafi'i, ya pakai ulama Syafi'i. Kibar Syafi'i. Banyak yang berbicara ulama Syafi'i kalau ucapan tersebut. Abu Syamah, An-Nawawi di Muqaddimah Majmu'. Ya. Kemudian As-Subki sampai punya risalah sendiri mengenai hal ini. Ida sohal hadis bahwa madhabi. Nah, intinya demikian. Kalau sudah jelas, enggak boleh. Makanya mustahid enggak boleh taklid. Lu orang mustahid ngapain taklid? Oh, mustahid taklid. Ya, ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah di Raudhatun Nadir. Kalau mustahid itu enggak boleh taklid. Ya, enggak boleh taklid. Mustahid itu jadi beristihad. Kalau selain mustahid, ya taklid. Mustahid bukan, ya taklid. Kepada siapa? Pada ahlul ilmi yang dia percaya agama dan ilmunya. Bukan penganut aliran sesat dan ilmunya mumpuni. Semisal siapa? Semisal imam madhab. Itu kata Syekh Fauzan itu. Yang empat. Karena kewajiban dia bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu kan enggak tahu, ya tanya. Ya. Bahkan kata para ulama, di antara Syekhul Islam Imam Syafi'i, orang yang beristihad dia bukan ahli istihad, walaupun benar istihadnya, dia dosa. Gimana kalau salah? Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan di antara ciri khas mujtahidun mentarji. Hak dari mujtahidun apa? Mentarji. Ini bukan mujtahid mentarji. Itu hak mujtahid. Hak mujtahid. Enggak tahu malu. Mujtahid bukan. Mentarji ini enggak tahu malu. Mukanya di mana itu, ya Allah. Ah, enggak boleh. Ya. Benar, dosa dia, apalagi salah. Itu hak mujtahid. Nah ini, perhatikan ya. Tadi pagi ada ini ucapan ini di Raf'ul Malam. Ya. Kajian kita tadi pagi. Mana lagi tadi? Kemudian Ibnu Abbas menyatakan, yaqulu Abdullah Ibnu Abbas li sahabah, kepada para sahabat radhiyallahu anhum, yushiku antan sila alaikum hijaratu minas sama, hampir-hampir batu turun dari langit kepada kalian, menghujani kalian. Aqulu lakum qala Rasulullah, aku katakan pada kalian qala Rasulullah, taquluna qala Abu Bakrin wa Umar, malah kalian katakan tapi kata Abu Bakar begini, kata Umar begitu. Ini ada di Mustad Imam Ahmad. Tapi khusus ini ya ikhwan. Khusus ini itu belum tentu mutlak benar di Ibnu Abbas. Karena sahabat-sahabat yang lain mempertentangkannya dengan apa? Qala Abu Bakar, qala Umar. Ya, saya akan bacakan sedikit. Ya, sebuah risalah yang berkenan dengan ini, yaitu terkait, ya. Nah ini begini, terkait tentang umroh. Nah dikatakan la wala'ala wallahu a'lam, Abu Bakrin wa Umar kana yanhani anil umroh fi ashharil hajj lidaf'i dararin anil muslimin au min ajli maslahatin lahum rajihah fi ahdihima. Nah kan Abu Bakar Umar melarang seorang di bulan-bulan haji untuk umrah. Kata Abu Ibn Abbas, boleh. Nah, boleh. Rasulullah pernah umrah di bulan haji. Nah, sahabat-sahabat, ini sahabat loh. Kan kata Syekh di sini sahabat radhiyallahu anhu, gitu kan. Kata sahabat yang lain, tapi Ibn Abbas, Abu Bakar melarang. Umar melarang. Ibn Abbas marah. Ucapannya kayak begini. Yusiku, awsyaka yusiku min af'al muqarabah. Hampir-hampir antanzila alaikum hijaratu minas sama, hampir-hampir hujan batu turun dari langit menimpa kalian. Aku katakan qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar, tapi kalian malah bantah dengan ucapan tapi kata Abu Bakar, tapi kata Umar. Nah, ini kata para ulama, ya. Ini mungkin wallahu alam, Abu Bakar, Umar keduanya melarang umroh di bulan-bulan haji untuk mencegah kemudorotan bahaya yang dapat menimpa kaum muslimin, atau karena ada maslahat yang lebih kuat pada masa keduanya kalau tidak umroh di bulan haji karena udah rame. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar mencegah jangan umroh di bulan haji supaya enggak ribut. Karena lagi jamaah haji masih ramai, ada yang umroh, ada berantakan. Gitu. Enggak serta-merta, memangnya Abu Bakar Umar enggak tahu. Abu Bakar dan Umar haji bersama Rasulullah. Memangnya ketika Rasulullah haji, Abu Bakar di rumah gitu. Abu Bakar, kamu saya haji dulu. Ikut Hajjatul Wada. Ya. Bahkan Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas itu beda berapa tahun sama Rasulullah? Rasulullah wafat, Ibnu Abbas 13 tahun. Sementara Rasulullah bersama Abu Bakar berkawan sejak dulu. Bahkan kata para ahli sejarah, Abu Bakar adalah pria pertama yang masuk Islam. Ini fiqaulin, bersebuah pendapat. Ya. Dijama. Oh bukan Khadijah. Oh bukan Ali. Nah, akhirnya dijama. Pria dewasa merdeka pertama masuk Islam Abu Bakar. Pria budak yang pertama kali masuk Islam Bilal. Pria bocah yang pertama masuk Islam Ali. Wanita yang pertama kali masuk Islam Khadijah. Abu Bakar bersama Rasulullah. Ya. Jadi intinya Abu Bakar tahu enggak? Ya tahu. Gitu. Paham enggak di sini? Ngerti sini? Jadi biar jangan sampai ada persepsi seolah-olah Abu Bakar Umar enggak tahu yang Ibnu Abbas tahu. Memang banyak hal ya dibuktikan di Raf'ul Malam. Abu Bakar banyak enggak tahu, Umar enggak tahu. Wanita tahu, ada nenek-nenek tahu. Tapi dalam kasus ini ada maslahat yang diambil Abu Bakar dan Umar. Ya. Fa idza kana taqdimu Abi Bakar wa Umar, apabila mendahulukan ucapan qauli Abi Bakar dan Umar daripada ucapan Rasulullah, itu hampir-hampir dengan sebab tersebut hujan batu turun dari langit, maka bagaimana bagi orang yang mendahulukan madzhab fulan atau si alam dari atau dari seluruh ucapan manusia daripada Quran dan Sunnah, ya. Apabila Anda ya idza khalaqta madzhabahu, apabila Anda menyelisihi madzhabnya atau madzhab syekhnya, maka yakifu mauqifal mu'adi, maka dia akan berdiri bersikap seperti sikap orang yang menentang. Ya, dia tidak menginginkannya, kita mohon pada Allah keselamatan. Dia wayakhsha ayakuna, maka yukhsha, maka dikhawatirkan dia seperti orang-orang yang Allah firmankan tentang mereka, wa idat yutla alaihim ayatuna, apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, ya, bayyinatin, ayat-ayat kami dengan jelas, ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru al-munkar, maka kalian akan mengetahui pada wajah orang-orang kafir, ya, yang mungkar, ya, kemungkaran ada di wajah orang-orang kafir, kalian akan terlihat keingkaran. Kenapa? Li'annahum yubghiduna ayatina, karena mereka membenci ayat-ayat Allah. Fal khatar syadidun fi hadzal bab, maka bahaya ini sangat bahaya sekali. Sampai sini dulu, ya. Nanti lanjut ke as'ilah sedikit, kemudian as'ilah. Ya, pekan depan berarti kita baca lagi salasa al-usul, karena ini tinggal sedikit, ya. Tinggal sedikit, baca salasa al-usul, baru dua pekan lagi itu kita masuk ke pembatal ke-6. Nah. Subhanallah, alhamdulillah, shallallahu alaihi wasallam.